cantik, dengarkanlah. Setiap saat aku rindu senyummu yang selalu ada di hariku, di langkahku. Kau selalu percaya kepadaku, walau kadang aku rapuh. Tak pernah engkau tinggalkan, sungguh aku sayang kamu. Aku begini karena kamu, bahagia kan aku sepenuh hati. Aku berjanji takkan berpaling, kasih beruntungnya aku. Kau selalu percaya kepadaku, walau kadang aku rapuh. Pernah engkau tinggalkan, sungguh aku sayang kamu. Aku begini karena kamu, bahagia kan aku sepenuh hati. Aku berjanji takkan berpaling, kasih beruntungnya aku. Aku begini karena kamu, bahagia kan aku sepenuh hati. Aku berjanji takkan berpaling, kasih beruntungnya aku. Aku begini karena kamu, bahagia kan aku sepenuh hati. Aku berjanji takkan berpaling, kasih beruntungnya aku. Beruntung